السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معاشر المسلمين رحمكم الله، والحمد لله pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk melanjutkan pengajian kita dari pembahasan kitab Ahkamut Ta'amul Ma'al Jin wa Adabur Ruqa Asy-Syar'iyyah. Dan pada pertemuan yang terakhir kita telah menjelaskan tentang bentuk-bentuk dan keadaan syaitan-syaitan yang menampakkan dirinya kepada orang-orang yang kerasukan, yang diganggu jin dan syaitan, dan orang-orang yang terkena sihir. Kemudian kita melanjutkan ke permasalahan yang berikutnya. Berkata Al-Syeikh Al-Fadil Muhammad Ibn Abdullah Al-Imam Hafizahullah Ta'ala, masalah permasalahan yang berikutnya, mal farqu bainal masyi wal waswasah, apa perbedaan antara al-mas, kerasukan itu disebut mas, disebut juga as-sar', orang yang dirasuki disebut mamsus atau masru'. Apa perbedaan antara al-mas, kerasukan, wal-waswasa, dan waswas? Bisikan-bisikan syaitan berupa waswas. Maka di sini beliau akan menyebutkan perbedaan antara keduanya dan juga persamaan dari satu sisi. Kata beliau rahimahullah, al-mas wal waswasatu yattafiqan fi umurin wa yakhtalifan fi umurin. Antara kerasukan dan merasakan waswas dari syaitan itu bertemu dalam beberapa perkara dan berbeda pula dalam perkara-perkara yang lainnya. Yattafiqan fi anna kullan minhuma an tariqi tasallufi asy-syayatin 'ala al-'abdi. Keduanya bertemu dalam hal bahwa al-mas, kerasukan, demikian pula waswas, keduanya berasal dari penguasaan syaitan kepada seorang hamba. Baik dari al-mas, orang yang kerasukan, demikian pula orang yang diberi waswas, di mana syaitan yang menjadi pelakunya. Dialah yang menyebabkan orang itu mamsus, dialah yang menyebabkan orang itu waswas, selalu merasakan waswasah. Wa ammal farqu bainal masyi wal waswasati fa fi umurin minha. Adapun perbedaan antara kerasukan dan waswas, maka dalam beberapa hal. Di antaranya al waswasatu a'am wal masu akhaf. Waswas itu lebih umum sifatnya daripada mas, kerasukan. Ya. Al-mas itu bahagian dari waswasa. Sebab waswasa itu adalah gangguan secara umum. Ya. Secara umum. Dan mas termasuk dari gangguan syaitan, dari waswasa syaitan. Dan di sana ada selain dari al-mas, selain dari kerasukan, di mana syaitan selalu memberikan waswas kepada manusia. Nah, seperti apabila seorang itu dijadikan nikmat dengan perbuatan-perbuatan maksiatnya, dia mengerjakan perbuatan maksiat lalu kemudian syaitan ya memberikan waswas. Nah, ataukah didorong seorang hamba untuk melakukan kemaksiatan, atau yang semisalnya, nanti akan disebutkan beberapa hal tentang hal ini. Fal insu yuwaswisu ba'dhum li ba'dhin. Manusia itu saling memberikan waswas antara satu dengan yang lainnya. Nah, kalau ada seseorang dia mengajak kepada temannya untuk berbuat kemaksiatan, maka itu berarti orang ini telah memberikan waswas. Apabila seseorang ya memberikan syubhat-syubhat yang menyimpang dari agama Allah Subhanahu wa taala kepada seorang, maka orang ini dikatakan memberikan waswas. Ya, jadi waswas itu pada umumnya adalah gangguan secara umum, menimbulkan keraguan-raguan pada seorang tentang agamanya, dijadikan dia merasa nikmat dengan kemaksiatannya, diragu-ragukan tentang perkara akhirah, diragu-ragukan tentang keyakinan-keyakinannya, dan yang semisalnya ini seluruhnya dalam bentuk waswasah. Wa syayatinul jinni yuwaswisuna li ba'dihim ba'd. Demikian pula syaitan dari kalangan jin, mereka saling memberikan waswasa. Syaitan memberikan waswasa kepada kaum mukminin dari kalangan jin, mereka berusaha untuk memalingkan kaum mukminin dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa aidan yuwaswisuna lil insi. Demikian pula syaitan dari kalangan jin, mereka memberikan waswas kepada manusia. Ya, diberikan keraguan-raguan, dijadikan seorang itu ragu tentang Allah, jadikan seorang itu ragu tentang hari akhirah. Nah, tidak disebutkan dalam Sahih Muslim bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ya'ti syaitan ahadakum fa yaqulu man khalaqa kada, man khalaqa kada, fa yaqulu Allah ثم يقول من خلق الله. Syaitan kadang-kadang datang kepada salah seorang kalian, maka dibuat dia berpikir, siapa yang menciptakan ini, siapa yang menciptakan itu, maka dia menjawab, yang menciptakannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu syaitan mengatakan badannya, man khalaq Allah, siapa yang menciptakan Allah. Nah, ini memberikan waswas. Apabila pikiran ini datang menghinggapi salah seorang kalian, falyata'awwadz billahi tsumma yantahi. Segera dia berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala lalu berhenti dari pemikiran ini. Jangan dilanjutkan. Karena itu dari syaitan. Maka ini salah satu bentuk waswasa syaitan. Ya. Dan yang lain di dalam salat kadang-kadang seorang diberi waswas. Nah, diganggu dalam ibadahnya, diganggu dalam taharahnya, diganggu dalam setiap aktivitas seorang muslim. Fala yanju min dzalika ahadun. Maka yang namanya waswasah itu tidak satupun yang selamat darinya. Selalu saja syaitan akan berusaha. Wal masu qallama yahsuru li ba'd al afrad. Sedangkan yang namanya mas, kerasukan, itu sedikit yang menimpa sebagian orang. Wal iha'u wal waswasatu huwa shautul khafi. Yang namanya iha', ya, iha' membisikkan dan mendatangkan keraguan-raguan, mendatangkan waswas, itu adalah suara yang tersembunyi, suara yang tersamarkan. Nah, jadi kadang-kadang seorang tidak merasa bahwa dia dalam keadaan diganggu oleh syaitan. Nah, ketika dia taharah, dia merasa waswas. Nah, dijadikan perbuatan sesatnya itu, amalan kesesatan yang dia kerjakan itu, justru itu dia menganggap bahwa itu adalah kebaikan. Nah, dia bersuci, selalu merasa bahwa dia belum sempurna dalam bersuci, sehingga dia terus bersuci. Satu bak habis dalam kamar mandi, dalam keadaan dia merasa bahwa dia belum sempurna dalam berwudu. Ini terkena penyakit waswas. Di dalam sholat demikian pula, dalam ibadah-ibadah yang lainnya demikian pula. Nah, maka ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, seorang muslim harus menjaga dirinya dari waswas atau syaitan. Menganggap baik perbuatan kemaksiatan, merasa nikmat ketika melakukan perbuatan kemaksiatan, lalu kemudian memikirkan hal-hal yang justru akan memudaratkan agamanya, mempelajari pelajaran-pelajaran yang menyesatkan, belajar filsafat, belajar ilmu kalam dan yang lain sebagainya, belajar tasawuf dan yang semisalnya, maka ini adalah merupakan bentuk-bentuk waswasatu syayatin yang tujuannya adalah untuk menyimpangkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, wa amma sihru wal masu fala yastati'u al-ins ayyamassa al-jinni li'anna al-insi laysa musallitan 'ala al-jinni bid-dukhul fihi. Adapun sihir, demikian pula kerasukan, maka seorang manusia tidak mampu untuk merasuki jin. Ya. Ada enggak manusia yang merasuki jin? Yang ada sebaliknya, jin yang masuk ke dalam tubuh manusia. Sebab manusia itu tidak diberikan kemampuan untuk masuk ke dalam tubuh jin. Melihat aja enggak, gimana masuk? Melihat aja enggak. Maka dia tidak mampu. Wa khalqalati malakatihi. Dan dia tidak akan masuk untuk apa? Menggabungkan dirinya ke dalam tubuh atau kekuasaan jin tersebut. Nah. Nah ini. Jadi waswas itu sifatnya lebih umum. Antara manusia dengan manusia yang lainnya bisa memberikan waswasa, tapi tidak bisa merasuki. Manusia ini misalnya dia masuk ke dalam tubuh manusia yang lain, tidak bisa. Nah. Yang kedua, al-masu yata'atta bitasalluti syayatinil jinn 'ala ba'dil ins. Kerasukan itu datang disebabkan karena syaitan dari kalangan jin, mereka yang menguasai sebagian manusia itu, dikuasai, ya, ditaklukkan tubuhnya. Imma mubasharatan minhum wa imma an tariqi irsalis saharah. Apakah memang secara langsung dari jin tersebut yang tidak merasuki orang itu, tidak ada campur tangan yang lain, atau berasal dari jalan utusan para tukang sihir? Jadi ada intervensi dari pihak para tukang sihir untuk menyuruh, ya, khuddam mereka, pelayan-pelayan mereka dari kalangan syaitan untuk masuk ke tubuh fulan, mengganggu si fulan dan seterusnya. Wa ammal waswasatu fa hiya awham wa takhayyulat ghairu sahihah. Sedangkan waswasa itu hanya awham, ya. Takhayyulat, khayalan-khayalan yang tidak benar, terfikirkan. Ya, ada dalam pikiran kita yang kadang-kadang kalau seorang terbawa terus, lama-kelamaan dia akan menjadi rusak kalau dia tidak segera berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Awham, sesuatu yang tidak ada wujudnya, hanya dalam pikiran. Tapi kalau waswasa, kalau yang namanya almas, kerasukan terjadi. Nah, jin masuk ke dalam tubuh, menyeluruh, dikuasai seluruhnya, sehingga menyebabkan seorang tidak sadar. Nah, yang ketiga, al-mawsusu yuzjar ala qabulihi wa istislamihi lil waswasah. Bagaimana cara mengobati orang yang terkena waswas? Maka diberikan peringatan, dilarang, dibentak untuk menerima waswas itu dan memikirkannya. Tidak boleh. Dia harus segera meninggalkan itu. Nah, menganggap suatu ibadah tidak diterima oleh Allah, padahal dia telah melaksanakan, dia telah berusaha dengan kemampuannya, dan dia telah mengikuti tuntunan Rasulullah SAW, lalu dia masih saja merasa tidak diterima. Akhirnya ada terus mengulang-ulang terus. Ah, yang sepertinya harus diperingatkan. Cara mengobatinya, dia harus meninggalkan perasaan itu, waswas itu. Nah, ketika dia berwudu, dia berwudu berdasarkan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam dari awal hingga akhir. Alhamdulillah, sudah insyaallah selesai, insyaallah sah. Tidak perlu dia ragu. Yang namanya waswas harus ditinggalkan. Dia telah berwudu dalam keadaan yakin. Maka jangan dia menghilangkan keyakinan itu, kan? Hanya keraguan-keraguan yang ada. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk meninggalkan keraguan pada saat sudah ada yang namanya keyakinan. Nah, ketika Rasulullah alaihi salatu wasallam menjelaskan tentang salatnya seorang, ya, mendak dia merasakan sesuatu, wa huwa yajidu fi shalah hal kharaja minhu am la, apakah keluar atau tidak keluar, ya, apakah dia buang angin atau tidak, fala yamsarif hatta yasma'a sawtan aw yajida riha. Maka jangan dia tinggalkan salatnya, jangan dia batalkan salatnya. Sampai kapan? Sampai dia mendengarkan suara yang menunjukkan betul-betul keluar ataukah dia mencium baunya. Nah, maksudnya apa? Sampai dia betul-betul merasa yakin bahwa wudunya batal. Baru setelah itu dia batalkan. Tapi selama hanya was-was saja, ini keluar apa enggak, ya? Masih ragu. Maka jangan dia meninggalkan keyakinan yang ada disebabkan karena keraguan-keraguan. Itu dari syaitan. Al-yaqinu la yazur bisyak. Keyakinan tidak hilang disebabkan karena adanya keraguan. Dan begitulah kita menyikapi yang lainnya. Nah, menyikapi yang lainnya, ya, baik dalam masalah taharah, dalam masalah salat, dalam masalah sembelihan, dalam masalah pernikahan dan yang lainnya, dalam perkara-perkara muamalah. Apabila telah datang keyakinan, maka tidak boleh dihilangkan keyakinan itu hanya karena adanya keraguan-keraguan yang menunjukkan itu dari syaitan. Sehingga untuk mengobati orang yang terkena penyakit waswas, maka harus dinasihati, diberikan bimbingan agama Allah Subhanahu wa taala, diajarkan kepadanya bagaimana seorang mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan benar. Wal mamsusu, sedangkan kalau orang itu kerasukan, yudrab idza dhahara al-jinniyyu, maka dia dipukul kalau nampak jinnya. Wa yukhnaq, dan dicekik jinnya, maksudnya bukan orangnya. Nah, waqad yuqayyad, dan kadang diikat. Nah, dibelenggu. Hatta la yahruba bihil jinni, agar kemudian jin itu tidak lagi bisa lari. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam mencekiknya. Nah, yang keempat, al-mamsusu idza kharaja minhu al-jinniyu yaqumu mustaghriban farhanan natiqan bi dzikrillah. Orang yang kerasukan apabila jinnya sudah keluar, maka dia heran. Nah, seakan-akan tidak mengetahui apa yang terjadi, dan dia gembira dan dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sebelumnya dia hanya teriak-teriak, dia mengumpat, dia marah dan seterusnya. Tiba-tiba ketika jin ini keluar, maka terjadi perubahan total. Nah, sedangkan orang was-was tidak demikian, biasa saja. Ya, dia ajak ngobrol sebenarnya nyambung aja. Beda dengan orang yang mamsus. Kadang-kadang yang bicara itu adalah jin. Yang kelima, al-mawsusu ilajuhu bitafaqquh bid-din. Orang yang terkena penyakit waswas, cara mengobatinya adalah menuntut ilmu agama, belajar sunnah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, mempelajari agama itu dari sumbernya. Jangan mempelajari mazhab lalu kemudian kaku dengan mazhab. Mempelajari mazhab Syafi'i saja misalnya, tanpa melihat dalil, tanpa melihat mana yang rajih, pokoknya mazhab Syafi'i pasti benar, maka diilmui dan diamalkan seluruhnya. Kadang-kadang ada hal-hal yang tidak ada dalilnya, ya. Kadang-kadang yang seperti ini dapat menimbulkan was-was, khususnya dalam permasalahan thaharah, ya. Itu butuh penelitian. Pada sebagian kitab-kitab fikih ada yang ghulu, berlebihan, ya, dalam thaharah. Yang dikhawatirkan seorang apabila dia mengamalkan, dia akan jatuh ke dalam penyakit waswas. Sehingga apabila dia hendak belajar dari sumbernya, mempelajari sesuatu berdasarkan kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, tanpa fanatik terhadap satu mazhab tertentu. Ya, la Syafi'i wala Hambali wala Wahhabi wala dan seterusnya. Nah, tapi apabila telah datang dalil dari kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu yang harus menjadi pijakan utama. Kalau sudah datang dalil, yang lainnya tidak boleh mengalahkan dalil. Begitulah kita dalam berislam. Kita sudah punya pedoman Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ijma' para ulama al-ummah, para ulama ussalaf. Selain dari itu, maka tidak bisa mengalahkan ketiga perkara ini. Ini kata Syekhul Islam Jami' rahimahullah, "Hadhihi hiya usulun ma'sumah." Ini adalah merupakan prinsip-prinsip yang terpelihara. Selain itu, tidak boleh seorang meletakkan al-wala wal-bara di atas sesuatu selain dari ketiga prinsip ini. Tidak boleh seorang meletakkan sifat loyal, sikap loyal dan sikap bara karena seseorang selain Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bagaimanapun tingginya kedudukan orang itu. Ini yang menyebabkan banyak dari kalangan sebagian mereka yang ekstrim terhadap dalam menyikapi seorang yang dianggap tokoh, yang dianggap kiai, yang dianggap guru dan misalnya, dia menerima semua apa yang dikatakannya, dianggap bahwa itu adalah kebenaran, ya, tanpa mempertimbangkannya dengan kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Islam ini adalah agama yang dibangun di atas dasar ilmu, agama ilmiah. Seorang tidak dibiarkan untuk membebek begitu saja, mengikuti perkataan fulan wala illan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk mengikuti apa yang Allah turunkan. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum. Ikuti apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kalian. Yang diturunkan adalah kitabullah. Demikian pula sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang merupakan wahyu yang kedua dari Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk mengobati orang terkena penyakit waswasa, belajar. Belajar agama. Tafaqquh fid din. Li isghalihi nafsahu bima yanfa'uhu, agar kemudian dia bisa menyibukkan dirinya dengan hal-hal yang bermanfaat untuknya. Wa ammal mamsusu fa ilajuhu bi qira'atil qur'ani alaihi warruqa wal iqbal 'ala Allah. Sedangkan orang yang kerasukan, untuk mengobatinya dengan membacakan padanya Al-Quran, meruqyah, dan bertawajuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari sini jelas bagi kita perbedaan antara mas dengan waswasah. Al-mas, ya, mamsus, orang yang kerasukan, dan waswasah. Sekarang masalah yang berikutnya, mal farqu bainal masyi wasyihri, apa perbedaan antara kerasukan dan sihir. Nah, jadi sini ada tiga hal yang perlu kita jelaskan. Ada waswasa, ada al-mas pakai tasydid, ya, bukan mas, al-masu. Nah, kerasukan. Dan yang ketiga adalah sihir. Nah, ini beliau menyebutkan perbedaan antara ketiga perkara ini. Apa perbedaan antara kerasukan dan sihir? Al-jawabu, kata beliau, kullu man suhira faqad usiba bil mas wa laysa al-aksu. Setiap orang yang terkena sihir berarti dia dalam keadaan dirasuki jin. Setiap orang terkena sihir berarti dia mamsus. Tapi tidak sebaliknya. Tidak setiap orang yang kerasukan itu karena sihir. Tapi apabila seseorang terkena sihir, maka dia mamsus. Dia dimasuki dan dia diganggu oleh jin. Wa qabla dhikri al-fawariq baina as-sihr wal mas, adhkur ma yattafiqan fihi wa hiya kal-ati. Sebelum menyebutkan perbedaan antara sihir dan kerasukan, maka saya akan menyebutkan di mana letak persamaan antara kedua perkara ini, kedua istilah ini, yaitu yang berikut ini. Beliau di sini menyebutkan lima persamaan. Yang pertama, al-mamsusu wal-mashuru kilahuma musabani bitasallutul jinni alaihima. Bahwa orang yang kerasukan dan orang yang terkena sihir, persamaannya sama-sama keduanya ditimpa penyakit tersebut karena jin yang menguasai keduanya, yang masuk ke dalamnya lalu kemudian mengganggu dan menyakitinya. Yang kedua, al-musabu bil-masyi wal-mashur yas'arradani limu'adatil jinni jumlatan. Bahwa orang yang terkena al-masyi, kerasukan, demikian pula yang terkena sihir, kedua-duanya merasakan gangguan jin secara jumlah, di mana jin mengganggu dan menyakiti, ya, sehingga dia pun merasakan kesakitan yang luar biasa. Yang ketiga, al-musabu bisihr awil mas la anfa'alahuma minar ruqyah syar'iyyah fa hiya li'ilajun nafi'u dhidda tasallutil jin wa syayatin. Orang yang terkena sihir demikian pula kerasukan, tidak ada penawar obat yang paling bermanfaat bagi keduanya dari ruqyah. Ruqyah yang disyariatkan. Nanti akan ada penjelasan tersendiri tentang permasalahan meruqyah. Ruqyah syar'i ini yang paling bagus, yang paling baik, yang paling bermanfaat. Nah, karena penyakit ini hubungannya dengan jin, dan itu apabila jin tersebut mengganggu dan menyakiti seorang, itu sulit untuk bisa dibuktikan melalui kedokteran. Nah, hanya bisa dengan wahyu, dengan ayat Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan membacakan badannya Al-Qur'an Karim untuk mengusir dan mengeluarkan jin itu dari tubuh orang terkena sihir atau yang kerasukan. Fahiyal ilajun nafi'. Maka ruqyah yang syar'i itu adalah merupakan obat yang paling bermanfaat untuk melawan dan memerangi jin dan syaitan yang menguasai tubuh seseorang. Yang keempat, as-sihr wal mas'u qad yusabu bihi man nasu umuman. Sihir demikian pula kerasukan itu menimpa ya, sebagian manusia secara umum. Bisa menimpa siapa saja. Nah, wa taqa'u al-isabatu fi umumi ma yattasilu bil musabi fi 'aqlihi wa qalbihi wa badanihi wa malihi wa ahlihi wa asiqa'ihi wa fi umuri dinihi wa dunyahi. Dan ketika seorang terkena sihir ataukah kerasukan itu, maka akan menyebabkan orang yang terkena itu ya, secara umum itu bisa merusak atau memberikan pengaruh kepada akalnya, atau memberi pengaruh kepada hatinya, kepada jasmaninya, kepada hartanya, kepada keluarganya, kepada teman-temannya, baik dalam hal-hal yang urusannya agama atau yang menyangkut urusan dunianya. Bisa jadi demikian. Nah, yang kelima, qad yakunu al-mass'u aw as-sihru mujarrad awhamin wa takhayyulatin la wujud laha. Nah, dan terkadang orang ya kerasukan, terkadang kerasukan demikian pula sihir itu hanya sekedar khayalan saja, persangkaan ya, dugaan yang tidak ada bukti, tidak ada wujudnya. فَبَعْضُ النَّاسِ يَقَعُ فِي التَّوَهُمَاتِ بِأَنَّهُ مُصَابٌ بِالْمَسِّ كَمَا يَقَعُ فِي التَّوَهُمَاتِ بِأَنَّهُ مُصَابٌ بِالسِّحْرِ. Karena ada sebagian orang itu ya hanya menyangka-nyangka bahwa aduh ini dia kelihatannya dia kerasukan, atau dia menyangka-nyangka bahwa dia terkena sihir misalnya. Kadang-kadang seperti itu, padahal mungkin bukan itu penyebabnya. Nah, sakit kepala. Nah, wah ini kayaknya jin. Nah, kelihatannya jin mulai mengganggu ke otaknya, sudah mulai menjalar. Nah, akhirnya disuruhnya jin. Ya. Nah, oh ini jangan-jangan tetangga, karena tetangganya ada tukang sihirnya misalnya. Nah, ini jangan-jangan melemparkan sihir ke saya. Curiga, tapi belum tentu. Hanya sekedar khayalan, prasangka. Nah, oleh karena itu, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, tentu hal-hal yang seperti ini hendaknya diteliti terlebih dahulu. Nah, apakah ini menyangkut tentang penyakit yang hubungannya dengan jin atau mungkin penyakit jasmani biasa. Nah, فهذه الأمور حاصلة في الصنفين جملة. Maka perkara-perkara seperti ini itu terdapat pada dua jenis ini secara umum. Nah, namun bukan berarti bahwa ketika seorang merasakan penyakit jasad, sakit kepala dan semisalnya, lalu tidak bisa diruqyah. Oh, sangat bisa. Karena ruqyah itu ya, itu bisa menyembuhkan penyakit ya, yang menyangkut dengan jin, demikian pula penyakit jasmani, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, semakin besar keyakinan seorang, maka semakin kuat pula pengaruh ruqyah itu kepada seorang. Sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Wa amma al-fawariq baina al-mas'i wa as-sihri fa minha al-ati. Adapun perbedaan-perbedaan antara kerasukan dan sihir, di antaranya adalah yang berikut ini. Al-mas'u tasallutul jinni 'ala al-insi min dhati nafsihi. Adapun mas, rasukan, yaitu jin yang menguasai manusia dari perbuatan jin itu sendiri. Jadi tidak ada yang menyuruhnya. Nah, tanpa kontrol dari yang lainnya, tapi perbuatan jin itu sendiri. Dan pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan faktor-faktor, sebab-sebab yang mendorong jin itu masuk ke dalam tubuh seorang. Apakah karena permusuhan yang sudah yang dia ketahui semenjak awal penciptaan manusia, dengan bapak mereka iblis, ya. Ataukah disebabkan karena salah satu dari keluarganya ada yang pernah disakiti, atau dirinya juga yang pernah disakiti, atau disebabkan karena ikut, ya. Dia senang sama orang itu, atau yang semisalnya, sebagaimana yang telah saya jelaskan sebelumnya. Nah, kalau itu almas, maka itu adalah perbuatan jin itu sendiri ketika dia merasuki seseorang. Wa amma sihru fa huwa ittifaqus sahiri wa huwa syaitanul ins. Jadi adapun sihir, maka itu dengan kesepakatan tukang sihir, syaitan dari kalangan manusia. Berarti sihir lebih banyak syaitannya daripada mas. Ya. Kalau sihir syaitannya dua, yang satunya dari kalangan jin, yang satunya dari kalangan manusia. Mereka bersekongkol, lalu mereka saling memberi faedah dalam kemudaratan, di mana setan siap untuk melayani apa saja yang dikehendaki oleh tukang sihir tersebut. Nah, sedangkan mas, orang kerasukan, itu hanya dari satu pihak, yaitu jin itu sendiri. Ma'al khadim lahu, yaitu setan dari kalangan manusia bersama dengan pelayannya, wa huwa syaitanul jinni, yaitu setan dari kalangan jin. Ala isabati man arada sahiru isabatahu minal ins, untuk ya, mendatangi atau mengenai orang yang tukang sihir itu menghendaki untuk mengenai orang itu dari kalangan manusia. Wa idza asabahu dzalik fa bi idznillah, dan apabila seorang itu terkena sihir, maka itu semuanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim harus memiliki benteng. Jika seorang memiliki benteng dan dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia senantiasa berzikir kepada Allah tabaraka wa taala, wa ma hum bidharrina bihi min ahadin illa bi idznillah, tidak akan mudaratkan sama sekali dari pengaruh-pengaruh sihir tersebut kecuali dengan izin Allah tabaraka wa taala. Yang kedua, kathiran ma yakunu sihru muta'ata min qibali al-insi ridda ba'dihim ba'dha. Kebanyakan sihir itu, ya, itu datangnya dari manusia. Nah, disebabkan karena perlawanan, permusuhan sebagian mereka terhadap sebagian yang lain. Bisa babil adawati bainahum, karena permusuhan yang terjadi antara mereka. Nah, biasanya sihir itu karena sebab ini. Ada orang tidak senang sama orang lain. Ya. Sifulan, maka dia benci. Terjadi permusuhan, maka dia berusaha untuk menjadikan orang itu terkena sihir. Wa amal mas fa kathiran ma yakunu intiqaman aw ishan aw abasan bi syakhs min qibalil jin. Sedangkan kerasukan itu kebanyakannya disebabkan karena balas dendamnya jin, atau karena dia senang, atau karena hanya main-main saja, abas terhadap orang yang dirasuki tersebut dari kalangan jin. Yang ketiga, as-sihru imma ibtida'an min as-sahiri wa imma istijabatan minhu li talabi ghairihi al-isabata bis-sihri. Sihir itu ada kalanya permulaan munculnya sihir dari tukang sihir itu sendiri. Ya. Emang tukang sihir itu yang ingin mengenakan sihir tersebut kepada seorang. Wa imma istijabatan minhu, dan ada kalanya permintaan seseorang, lalu dia pun mengabulkan permohonan itu, agar kemudian si fulan hendaknya dikenai sihir. Nah, apakah dari tukang sihir ini dia marah kepada seorang, nah, maka dia mengirimkan sihir. Atau ada orang datang lalu mengadu dan mengeluh kepada si tukang sihir ini, ya, saya sering diganggu oleh si fulan, gimana solusinya? Maka sihir yang apa, tukang sihir ini yang memberikan solusi, ya, tentunya dibayar. Maka dia berusaha untuk menjadikan orang tersebut terkena sihir yang mudaratnya. Yang keempat, kathiran ma yusabu bil masji ahli al-ghaflati wal ma'asi. Kebanyakannya kerasukan itu mereka yang kerasukan, ya, yang tertimpa kerasukan tersebut kebanyakan dari orang-orang yang lalai, dari mereka pelaku maksiat. Ya. Sebelum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya. Wa katsiran ma yusabu shalihun bisihri. Sedangkan sihir, ya, kebanyakan yang menimpa adalah orang-orang saleh. Nah, kadang-kadang tukang sihir tidak senang melihat orang itu rajin beribadah, orang itu rajin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa menjaga keimanan, enggak senang. Enggak suka. Nah. Maka dia berusaha untuk mengenai sihir orang tersebut. Ya, wa li hadza lam yaslam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min as-sihr. Oleh karena itu Rasulullah alaihi salatu wassalam tidak selamat dari yang namanya sihir. Nah. Namun secara umum pula, ya, bukan berarti yang ditimpa sihir tersebut semuanya orang-orang saleh, tidak. Banyak pula dari mereka yang terkena dari kalangan orang-orang yang memiliki keimanan yang lemah. Ya. Kurangnya pertahanan, kurangnya benteng keimanan sehingga menyebabkan syirik itu mudah untuk masuk dan menguasai dirinya. Nah, inti dari semua ini adalah seseorang berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjaga diri, memelihara diri agar Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memelihara dan menjaganya. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala yang mencukupinya, memeliharanya. Nah, mungkin ada yang mengatakan, ya, bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu orang yang paling bertakwa, yang paling bertawakal kepada Allah, tapi kok terkena sihir juga? Nah, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, apa yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rupa musibah, maka itu bukan untuk merendahkan diri Nabi alaihi wasallam, justru akan semakin meninggikan kedudukan dan derajat Nabi alaihi wasallam di sisi Allah jalla wa ala. Secara umum kita mengetahui bahwa apa yang menimpa seorang mukmin dari musibah, ya, itu adalah merupakan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala yang apabila seorang itu bersabar maka akan semakin dimuliakan oleh Allah tabaraka taala. Inna Allah azza wajal idza ahabba qauman ikalahum. Allah apabila cinta kepada satu kaum maka Allah memberikan berbagai ujian-ujian kepada mereka. Maka tidak terlepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam sakit, sakitnya beliau dua kali lipat dibandingkan sakit orang biasa. Panasnya beliau dua kali lipat dibandingkan panasnya orang biasa. Kenapa? Agar kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan pahala yang berlipat-lipat. Satu ketika Abdullah bin Mas'ud datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dia mengatakan, dia merasakan Nabi sallallahu alaihi wasallam sakit, tapi dia mengatakan, inna tatu'aku wa akan syadidan. Sungguhnya engkau, ya, sangat panas sekali, tubuhmu sangat panas sekali. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inni u'aku kama yu'aku rajulani minkum. Saya ini kalau terkena demam panas, itu dua kali lipat. Seperti panasnya si fulan dan si fulan digabung menjadi satu, dua orang digabung menjadi satu, maka itu yang dirasakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa dzalika anna laka ajran. Apakah yang demikian disebabkan karena Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahalamu? Kata Nabi alaihi wasallam, iya. Jadi apa yang menimpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana beliau sakit seperti manusia yang lainnya. Beliau adalah manusia biasa. Beliau adalah seorang tidak mengerti ghaib, tidak mengetahui ilmu ghaib kecuali apa yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam. Beliau dalam peristiwa Uhud, beliau terluka. Nah, beliau pernah sholat dilempar dengan tahi unta. Tahi unta ditaruh di atas punggungnya dalam keadaan beliau sujud. Dan berbagai cobaan-cobaan yang lainnya. Beliau keluar berdakwah, beliau dilempari. Nah, sehingga Jibril datang kepadanya dan siap untuk membinasakan penduduk negeri itu. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencegahnya. Nah, jadi Rasulullah alaihi wasallam merasakan termasuk di antara cobaan dan ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan adalah beliau terkena sihir. Tapi bukan sihir yang merusak akal, bukan sihir yang akan merusak wahyu. Sebagaimana yang disanggah oleh sebagian mereka yang tidak senang dengan sunnah dari kalangan Syiah Ar-Rafidah, yang tujuan mereka adalah untuk meragu-ragukan hadis-hadis yang sahih yang terdapat di dalam Bukhari dan Muslim, agar mereka punya kesempatan untuk mengatakan di dalam riwayat Bukhari dan Muslim itu banyak hadis palsu. Di antaranya adalah hadis Aisyah yang mengatakan bahwa Rasulullah terkena sihir. Masa sih bisa menolaknya dengan akal? Coba. Ya. Kalau ini berhasil bahwa di dalam Bukhari Muslim ada, nah itu akhirnya jadi kesempatan untuk membuka pintu kesesatan. Ragu terhadap kitab-kitab sunnah, kutubus sunnah. Nah, dan ini yang mereka inginkan. Satu persatu perawi-perawi itu dipreteli oleh mereka, mulai dari Abu Hurairah. Karena Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu yang paling banyak meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ini gugur, kalau ini sudah diragukan oleh kaum muslimin, selesai. Nah, akan hilang setengah agama. Ya, saking banyaknya riwayat-riwayat yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, sahabat yang mulia yang dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan meriwayatkan hadis-hadis palsu. Ya, menukil dari riwayat-riwayat yang palsu dari penulis-penulis yang sesat. Nah, mereka menukil dari Ibn Abi Hadith dalam bukunya Syarah Nahjul Balaghah bahwa pada zaman Muawiyah bin Abi Sufyan menjadi penguasa rahimahullahu ta'ala, maka Muawiyah itu membentuk satu lembaga, ya, LPH, Lembaga Pemalsuan Hadis, yang beranggotakan sebagian sahabat dan tabi'in. Di antara sahabat adalah Abu Hurairah kena, Al-Mughirah bin Syu'bah. Dari kalangan tabi'in seperti Urwah bin Zubair dan Az-Zuhri. Jadi memang yang dicari itu perawi-perawi yang masyhur, ya. Perawi-perawi yang banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Az-Zuhri ini gudangnya ilmu. Muhammad bin Muslim bin Syihab rahimahullahu taala. Kalau diragukan selesai, berhasil mereka. Nah, kuman di seberang lautan nampak katanya. Gajah di apa? Di pelupuk mata enggak nampak. Itu pun kalau benar itu kuman, dan itu bukan kuman. Ya. Mereka ingin meragu-ragukan kaum muslimin dengan kitab-kitab sunnah, dengan hadis-hadis yang sahih. Berusaha dilakukan dengan berbagai ada saja alasan. Sementara kitab-kitab Syiah luar biasa, kedustaannya luar biasa. Untuk diteliti secara periwayatan hadis saja, ya, perawi-perawinya itu terdiri dari para pendusta. Nah, yang lucunya, perawi yang mereka paling percaya di dalam kitab mereka, kitab Al-Kahfi, yang dikenal oleh Muhammad bin Yaqub Al-Kulaini, Imam Bukhari-nya mereka, ya, itu yang mendustakan adalah imamnya sendiri. Bayangkan. Zurarah bin Al-Ayyan, ini salah satu perawi andalan mereka dalam kitab Al-Kahfi. Nah, Zurarah bin Al-Ayyan, sebelum Ahlus Sunnah, para pengkritik Ahlus Sunnah, yang biasa mereka itu berkesimpung untuk meliti hadis, sebelum mereka berbicara dari kalangan mereka, dari kitab-kitab mereka sendiri, sudah membicarakan siapa ini Zurarah. Nah, bahkan diragu-ragukan orang ini Muslim apa Nasrani. Ada yang mengatakan Nasrani. Nah, imamnya sendiri Ja'far as-Sadiq dari riwayat mereka mengatakan ini orang kadzdzab, pendusta besar, jangan dipercaya. Nah, ini sebelum Ahlus Sunnah berbicara. Nah, belum lagi riwayat-riwayat yang lainnya yang mu'dhal, yang terputus, yang tidak bersambung sanadnya, perawi-perawi yang majhul, mubham dan lain sebagainya, yang tidak memenuhi kriteria untuk dikatakan hadis itu sahih. Nah, Ahlus Sunnah paling ketat dalam masalah periwayatan. Tidak semua yang terdapat dalam kitab sunnah itu harus diterima. Tidak. Ciri-ciri Ahlus Sunnah, yatakallamuna ma lahum wa ma alaihim. Wa ahlul hawa la yatakallamun illa ma lahum. Kalau Ahlus Sunnah, mereka berbicara yang menyenangkan mereka atau yang menyakiti mereka. Dalam artinya apa? Yang di atas kita itu adalah al-haq. Kalau kebetulan kita ternyata berjalan bersama al-haq, alhamdulillah. Kalau ternyata kita berada dalam kesalahan, jatuh dalam kesalahan, kenapa? Karena ada dalil yang membenarkan kita, maka kita harus yang mengikuti dalil itu, bukan mengikuti hawa nafsu. Tapi ahlul hawa, ahlul bid'ah, tidak. Yakin dulu dengan keyakinannya, baru setelah itu berusaha cari dalil sebagai penyedap rasa. Itu mereka. Nah, dan ini cara istidlal ahlul bid'ah. I'tiqad thumma istidlal. Yakin dulu baru cari dalil. Ya. Jadi dalil ini belakangan. Makanya mereka mengatakan jika bertentangan antara akal dan naql, jika bertentangan antara akal dan wahyu, didahulukan akal daripada wahyu. Karena wahyu itu bonceng aja. Dia berada di belakangnya akal. Akal itu suatu yang pasti bagi mereka. Dan ini yang menjadi prinsipnya kaum Asy'ariyah, Maturidiyah, Mu'tazilah, Jahmiyah, liberalisme dan yang lainnya. Ahlul hawa, Sufiyah dan yang lainnya. Nah, adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya. Ya. Semulia apapun imam itu di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak boleh dijadikan sebagai patokan kebenaran kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semulia apapun dia. Kita memuliakan Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Kita memuliakan Al-Imam Ahmad. Kita memuliakan Abu Hanifah. Kita memuliakan Malik bin Anas, Sufyan Az-Zawri, Sufyan bin Uyainah, Abdurrahman bin Mahdi dan yang lain dari kalangan para ulama. Nahnu nu'azzimuhum wa nubajjiluhum wa la nuqaddisuhum. Kita memuliakan, menghormati mereka, tapi kita tidak mentakdis, mensucikan mereka bahwa semua yang mereka ucapkan itu ma'fum, terpelihara dari Islam. Tidak, ini bukan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah, Al-Quran wa Sunnah itu selalu di atas. Nah, sehingga kita yang di bawah harus selalu siap untuk diatur oleh Al-Quran Sunnah, bukan kita yang mengaturnya. Ya. Kadang-kadang sebagian mereka, subhanallah, maunya dia yang mengatur agama. Jadi dia yang menyetting agama agar agama itu begini begitu, ya, seperti orang mengatur rumahnya, perabotan rumah tangganya. Nah, kalau diperingatkan agama mengatakan begini, oh tidak, tidak bisa seperti itu. Agama yang harus ikut dia. Nah, ini ma'asyar rahimakumullah, manhaj yang batil. Nah, kemudian yang kelima, al-jinniyu al-mursal ila al-insi min qibali sahiri idza talama minhu sahir ay yakhruja faqad yakhruj, bahwa jin yang diutus kepada manusia untuk masuk ke dalam tubuhnya yang berasal dari tukang sihir, apabila tukang sihir itu meminta dia untuk keluar, maka kadang-kadang keluar. Kenapa? Kan innahu khadimun lahu, karena memang syaitan ini pelayannya tukang sihir itu. Kalau tukang sihir itu sudah mengatakan sudah ya, keluar saja, sudah selesai, saya sudah puas ya, maka dia keluar. Nah, mungkin saja jin itu akan keluar. Waqad la yakhruju, tapi kadang-kadang ngeyel juga jin ini, enggak mau keluar sekalian. Sudah tenang di dalam. Kenapa? Tamarrudan alaihi. Dia membangkang. Kata tukang sihir, sudah, keluarlah. Kata jin, enggak, saya sudah terlanjur senang di sini. Akhirnya dia manggal terus di situ. Nah, oleh karena itu di antara mereka kadang-kadang ada yang sampai meninggal. Ada yang sampai meninggal dalam keadaan pengaruh sihir itu masih ya, belum keluar. Demikian pula mansus, orang yang terkena kerasukan jin itu kadang-kadang sampai meninggal. Nah, oleh karena itu yang dibutuhkan adalah kesabaran, sabar. Dan orang yang bersabar ketika tertimpa penyakit yang seperti ini, balasannya adalah syurga Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat Imam Al-Bukhari, hadis Abbas, ada seorang wanita datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, inni usra, fad'u Allah li yashfiyani. Wahai Rasulullah, saya ini dalam keadaan diganggu jin. Berdoalah kepada Allah, semoga Allah menyembuhkan aku. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, in syi'ti da'awtu Allah laki fayashfiyak, wa in syi'ti sabarti wa lakil jannah. Nah, kalau kamu mau, saya akan berdoa untuk kamu dan Allah akan menyembuhkan kamu. Dan kalau kamu mau, pilihan yang kedua, kamu bersabar dan bagimu mendapatkan jaminan surga. Kira-kira kalau kita diberikan pilihan ini, pilih yang mana? Pertama, kedua? Hah? Nyoblos yang mana nih? Nah, yang pertama atau yang kedua? Hah? Kalau yang pertama, nikmatnya di dunia, sembuh, ya kan? Tapi belum tentu kesembuhan itu sampai di akhirat. Tapi kalau yang kedua, ya, ya merasakan cobaan, penderitaan di dunia, tapi di akhirat sudah ada jaminan. Dan rupanya wanita ini cerdik luar biasa. Maka dia memilih yang kedua. Kalau begitu saya bersabar ya Allah. Tapi doakan saya agar ketika saya diganggu oleh jin, maka aurat saya tidak terbuka. Maka didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Maka kadang-kadang seperti itu hingga akhir hayatnya. Nah, namun kalau dia bersabar terus ya, bersabar dengan cobaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan sampai meninggal, Allah Subhanahu wa taala akan berikan balasan yang terbaik. Bi khilafil jinni alladhi dakhala bi tariqil mass fala sultana lisahiri alayhi liyukhrijahu. Beda dengan mas, rasukan tanpa ada campur tangan tukang sihir. Yang jin tersebut masuk dengan cara merasukinya, maka tidak ada kemampuan bagi tukang sihir terhadapnya untuk mengeluarkannya, karena memang dia masuk tanpa ada yang menyuruh. Fahadari, maka berhati-hatilah minar rukuni ilas sahiri fi ikhrajal jinni minal mashurin. Berhati-hati dari kecondongan kalian kepada tukang sihir untuk mengeluarkan jin dari orang-orang yang terkena sihir. Hati-hati. Ada seorang terkena sihir atau ada seorang yang diganggu jin, sebagian mereka melakukan cara nusyrah yang dilarang. Apa itu nusyrah? Halus sihri bisihir. Ingin melepaskan sihir dengan sihir pula. Dan ini haram. Haram. Dalam Islam tidak diperbolehkan. Waqad awdahna fi risalatina, kami telah menjelaskan itu dalam risalah kami, i'lanul ha'ir bihukmi halli sihri ala yadi sahir. Mada ma yamkuru sahir wa syaitan bil asi ilazim. Dan kami telah jelaskan dalam risalah itu bagaimana ya sepak terjang tukang sihir dan syaitan dari makar-makar mereka. Nah, dengan orang yang datang kepada mereka. Jangan sampai seperti itu. Ingin menyembuhkan, sembuhlah dengan cara yang syar'i. Itu lebih bermanfaat dan lebih afdal. Yaitu dengan ruqyah syar'iyah. Yang keenam, qad yuridu al-jinniyul khadim lis-sahir ay yakhruja minal mashhur walakin yamna'uhu as-sahir. Terkadang jin yang melayani tukang sihir ingin keluar dari orang yang terkena sihir. Mungkin dia sudah pengen keluar, tapi tukang sihirnya yang belum mau. Kalau tadi tukang sihirnya minta keluar, jinnya yang kesenangan. Kalau ini sebaliknya, tukang sihirnya enggak mau. Wa yuhaddiduhu bil qatli aw bi ghairihi fala yakhruj illa insha Allah. Dan bahkan dia akan mengancamnya dengan membunuh atau yang semisalnya, sehingga dia tidak keluar kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ammal jinni alladhi dakhala bi tariqil mas fa mata arada al khuruj kharaja bi idznillah. Adapun jin yang masuk dengan cara merasukinya tanpa ada bantuan tukang sihir, maka kapan dia hendak keluar, maka dia keluar dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketujuh, tatafawatu mu'adatul jinni lil ins al-mamsusina al-mashhur wal-mashhurin, bahwa bertingkat-tingkat jin yang menyakiti manusia, baik yang dirasuki ataukah yang terkena sihir. Fal jinniyul khadimu lis-sahir yaqumu bitanfidhi matalibis sahir. Maka jin yang menjadi pelayan tukang sihir, maka dia melakukan tugas-tugasnya yang harus dia jalankan dari tuntutan-tuntutan dan permintaan tukang sihir. Walau kana fi ghayatil unf wal idrar bil mashhur, meskipun sangat memudaratkan dan sangat menyakiti orang yang dikena sihir itu. Nah, pokoknya dia harus melaksanakan. Fa isabatil mashhur bil qatl atau bi akhdhi basarihi atau bi iqadihi bihaitsu la yaqdiru ala al mashy. Misalnya jin tersebut ya, dia akan mengganggu orang yang terkena sihir ini dengan cara membunuhnya sampai mati, atau mengambil penglihatannya sehingga dia buta, atau menjadikannya lumpuh sehingga dia tidak mampu berjalan, atau bihabsihi fil bait wa ghairi dzalik, ataukah dia akan menahannya di rumah sehingga dia tidak mampu keluar, atau yang semisalnya. Wa amma syaitanu dakhilu an tariqil mas fa shiddatul mu'adati wa adamuha raji'atun ilayh. Adapun syaitan yang masuk ke dalam tubuh manusia dengan cara merasukinya, maka rasa sakit yang diderita seorang itu kembali kepada jin itu, terserah jin. Jadi tidak ada sangkut paut dengan tukang sihir, terserah jinnya. Kalau jinnya lagi jahat ya, maka dia mungkin akan merasakan sakit yang luar biasa dan mungkin bisa menyebabkan kematian. Ya, tapi kalau tidak, maka ya, tergantung keadaan jin yang merasuki tubuh seorang. Waqad yu'dhil mamsus bisyiddah. Terkadang orang yang dirasuki tersebut disakiti oleh jin dengan sangat menyakitkan. Waqad yukhaffif anhu, dan kadang-kadang dia ringankan. Wa hadza kulluhu bi idznillah, dan ini semua tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Sebab jika Allah Subhanahu wa ta'ala memeliharanya dan menjaganya, maka tidak akan terjadi gangguan-gangguan tersebut. Maka ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah yang kita baca dari kitab ini, maka dari sini jelas bagi kita perbedaan antara tiga keadaan ini. Al-waswasa, al-mas, orang yang kerasukan, dan orang yang terkena sihir. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.